Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd qala allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba amma ba'd fa ya ayyuhal muslimun. Para hadirin sekalian dan hadirat jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jawabannya ini pemahaman yang keliru. Pemahaman yang keliru. Seorang muslim yang sempurna Islamnya adalah mereka di samping telah melakukan rukun-rukun Islam yang wajib atasnya. Kita katakan yang wajib atasnya karena haji, dan zakat dikaitkan dengan harta dan kemampuan yang ada pada mereka. 6. Di samping mereka melakukan rukun-rukun Islam tadi, mereka menjadikan muslimin yang lainnya selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Sehingga hadis ini pula merupakan teguran bagi mereka orang yang merasa aman dengan prasangka yang salah tadi, kalau kita sudah zakat atau kita sudah syahadat, sholat, zakat, siam dan juga haji, berarti telah sempurna keislaman kita. Sehingga dia pun merasa aman, lisannya tidak dijaga menyakiti orang lain, tangannya tidak dijaga mengganggu orang lain. Maka ini merupakan nasihat bagi diri-diri kita. Naam barakallahu fikum. Supaya kita tidak merasa aman dengan amalan yang telah kita lalui. Karena syaitan tidak akan ridho sehingga kita keluar dari siratal mustaqim. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sisi pendalilan bahwasanya orang yang menuduh ini merupakan perbuatan dosa adalah dari keumuman hadis, yaitu mereka tidak menyelamatkan muslim yang lain dari kejahatan lisannya. Menuduh orang lain merupakan perbuatan jahat. Dan muallif kemudian membacakan di sana hadis yang lainnya yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya dari sahabat Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu. Hadis yang panjang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, tatkala Mu'adz ibn Jabal bertanya kepadanya, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu yudkhilunil jannata wa yubaiduni anin nar." Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku sebuah amalan yang apabila aku melakukannya menjadikan aku masuk ke dalam jannah, ke dalam surga, dan menjauhkan aku dari siksaan neraka. Pertanyaan yang bagus, bermanfaat. Amalan apakah yang bisa menjadikan aku apabila mengamalkannya masuk ke dalam surga dan diselamatkan dari siksaan neraka. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, laqad sa'alta an azim. Sungguh engkau telah bertanya sesuatu yang agung, yang tentunya berat hal tersebut. Namun Rasulullah mengatakan, walakinnahu yasirun ala man yassarahullahu alaih. Akan tetapi itu adalah mudah bagi orang yang diberikan kemudahan atasnya. Syariat-syariat Islam kelihatannya adalah berat dan memang berat. Namun syariat tersebut akan menjadi mudah dan ringan dengan sebab rahmat dan pertolongan dari Allah. Kata Rasulullah, fa innahu layasirun. Sesungguhnya itu adalah mudah. Ala man yassarahullahu alaih. Atas orang yang dia itu diberi kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan lafaz hadis ini, seorang muslim dikala dihadapkan dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, jangan kemudian dia menentang. Jangan kemudian dia mengatakan, kalau ini adalah berat, aku tidak mampu melakukannya. Jangan mendahului kehendak Allah. Karena seorang muslim ketika mendapatkan syariat yang Allah tetapkan atasnya, maka dia berdoa, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Ya Allah, janganlah engkau bebankan kepada kami suatu syariat yang berat, yang sebagaimana telah engkau bebankan kepada kaum-kaum sebelum kami. Dan dia senantiasa meminta pertolongan kepada Allah, karena tiada kemudahan kecuali adalah apa yang ditolong oleh Allah. Baik itu muslimin secara umum, atau bahkan Allah pun mengingatkan para wanita, ibu rumah tangga, yang kalau mereka memandang dalam ketetapan syariat, tugas seorang istri kelihatannya lebih banyak dan lebih berat daripada tugas seorang suami. Dimulai dari memelihara rumah tangganya, menjaga kerapian rumah dan kebersihan, memelihara, memperhatikan dan juga menjaga anak-anak suami dan harta benda suami, serta menjaga kehormatan suami dikala suami tidak di rumah. Dan seterusnya dari kewajiban-kewajiban yang ada, yang kalau kita sekilas melihat begitu beratnya. Wanita yang lemah, dengan kelemahan yang amat, mendapatkan beban yang sangat berat dari syariat. Namun Allah mengingatkan kepada mereka dalam surat An-Nisa ayat 35. Yang mereka itu bisa melakukannya bima hafizallah, dengan sebab penjagaan Allah atas mereka. Yang maknanya kata ahli tafsir, wanita bisa melakukan tugas-tugas mereka dengan baik semata-mata karena pertolongan Allah. Oleh karena itu, ketika Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasul, maka Rasul membesarkan hatinya dahulu. Amalan itu adalah mudah bagi orang yang Allah berikan atasnya kemudahan. Sehingga banyak-banyaklah kita sebagai insan yang lemah, sebagai insan yang penuh kekurangan, jangan melalaikan senantiasa meminta pertolongan kepada Allah. Di dalam lafaz zikir pagi dan sore, Rasul selalu mengatakan, Allahumma rahmataka arju. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, rahmatmulah yang aku harapkan. Maknanya dengan rahmatmu aku akan bisa melakukan segala hal yang itu asalnya adalah berat. Wala takilni ila nafsi, janganlah engkau campakkan diriku kepada kekuatan yang ada padaku, tarfata ainin, walaupun sekejap mata. Sungguh inilah perwujudan la haula wala quwata illa billah. Naam. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dikala Mu'adz bin Jabal bertanya tentang amalan-amalan tersebut, maka Rasul pun menyatakan amalan-amalan yang banyak. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada Mu'ad, ala ukhbiruka bimiftahi zalika kulli, ketahuilah maukah aku beritahukan kepadamu tentang kunci-kunci keberhasilan tadi semua. Maka Rasulullah mengatakan, kata Mu'ad, fa akhadha bilisanihi fa qala kuffa alayka hadha. Maka Rasulullah memegang lisannya dan mengatakan, jaga atasmu ini, yaitu lisannya. Kuffa alaika hadza, jaga pelihara atasmu, lisanmu. Maka Mu'adz heran. Bertanya tentang amalan yang bisa memasukkan ke dalam surga dan menjauhkan dari api neraka. Di akhir ternyata kunci itu semua adalah memelihara lisan. Maka Mu'adz mengatakan, fahal yakubun nas, atau di Mu'adz mengatakan, ya Rasulullah, hal nu'akhidhu bima natakallamu bih, wahai Rasulullah, apakah kita akan disiksa dengan sebab ucapan yang kita ucapkan? Maka Rasul mengatakan sebagaimana dinukilkan di sini, qala saqilatka ummuk, celaka engkau wahai Mu'adz, fal yakubun nasu ala manakhirihim yaumal qiyamah illa hasaidu al-sinatihim. Kata Rasulullah, dan tidaklah manusia disungkurkan dengan wajahnya, kemudian diseret dilemparkan ke dalam neraka, melainkan semua itu merupakan hasil. Dibawakan firman Allah subhanahu wa ta'ala surat Al-Ahzab ayat yang ke-58. Qala Allah ta'ala, Allah ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَكْتَسَبُوا فَقَدْ اِحْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Dan orang-orang yang menyakiti kaum mukminin, baik laki-laki maupun mukminat wanita, بِغَيْرِ مَكْتَسَبُوا, dengan sesuatu yang tidak mereka perbuat, faqad ihtamalu, maka sungguh orang yang menuduh tadi telah menanggung buhtanan, yakni ucapan dusta, wa isman mubina, dan dosa yang nyata. Walladzina yu'dzunal mu'minin, orang-orang yang menyakiti kaum mukminin. Menyakiti bentuknya bisa dengan dua perkara. Menyakiti adhiyah qauliyah dengan ucapan, au adhiyah fi'liyah, atau menyakiti dengan perbuatan. Di dalam ayat ini, kalau kita melihat asbabun nuzulnya, diterangkan oleh atau diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam Suyuti rahimahullah dalam kitab Asbabin Nuzul, bahwasanya sebab turunnya ayat ini adalah dikala tokoh munafikin Abdullah bin Ubay bin Salul dan orang-orang yang bersamanya menuduh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dituduh melakukan perbuatan keji dengan sahabat Sofwan ibnu Mu'attal. Padahal Allah tidaklah membenarkan tuduhan tersebut. Di mana Aisyah radhiyallahu anha ketika didapatkan setelah mengalami ketinggalan dari rombongan, akhirnya diantarkan oleh sahabat Sofwan ibn Mu'attal, maka ramailah biasa orang-orang munafikin senang mengambil kesempatan di dalam kesempitan. Maka mereka menuduh bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha telah berbuat keji dengan sahabat Sofwan ibn Mu'attal, sehingga menjadikan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa gundah, dan demikian tersebar isu yang tidak baik di kalangan para sahabat, hingga akhirnya Allah turunkan ayat ini. Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat, dan orang-orang jazakallahu khair yang menuduh kaum mukminin laki-laki ataupun mukminat wanita bi ghairi maktasabu, dengan perbuatan yang tidak mereka lakukan, faqad ihtamalu buhtanan, maka sungguh dia telah membuat kedustaan, tuduhan palsu, wa isman mubina, dan dosa yang nyata-nyata. Diterangkan al-Imam Sa'di rahimahullah di dalam tafsir Karimir Rahman, kata beliau bahwasanya yang dimaksud dengan bi ghairi maktasabu, dituduh dengan sesuatu yang tidak dia lakukan, ay bi ghairi jinayatin minhum mujibatun lil adza, yaitu dituduh melakukan sesuatu dari perbuatan dosa besar yang tidak mereka lakukan, yang ini menyebabkan atau mewajibkan orang tersebut tersakiti karena dituduh. Telah lewat yang pertama, seorang muslim yang sempurna keislamannya orang yang menjadikan muslimin yang lain selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Maka mereka dengan demikian orang yang berdosa. Maka mereka mendapatkan isman mubina, dosa yang nyata-nyata. Haitsu ta'adaw 'alaihim, tatkala mereka menyakiti kaum muslimin. Wantahaku hurmata amrillahi bihtiramihim, dan mereka melanggar keharaman perintah Allah untuk kita memelihara, menghormati kaum muslimin. Malah dituduh. Barakallahu fikum. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah bahwasanya ayat ini yang dimaksud orang tersebut telah membuat kedustaan dan juga menanggung dosa yang besar, yaitu bentuknya bi'an yuhka au yunqal anil mu'minina wal mu'minat ma lam yaf'alu. Bentuknya orang tersebut menceritakan atau menukilkan mengenai keadaan seorang mukmin dengan perbuatan yang tidak dia lakukan. Mungkin sumbernya bukan dari si A, namun dia sekedar menukilkan, menceritakan, oh kalau fulan itu dia sudah bukan gadis lagi karena begini-begini. Oh kalau fulan, jangan, dia itu orangnya berbuat zina. Mana buktinya? Telah lewat. Orang yang menuduh demikian wajib mendatangkan 4 orang saksi yang melihat langsung timba telah masuk ke dalam sumur. Kalau tidak, maka tidaklah, kalau dia tidak bisa mendatangkan, maka dituntut untuk bertobat. Dan kalau masih belum bertobat, tidak diterima persaksiannya. Naudzubillah, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat An-Nur. Ini demikian bahayanya menuduh. Namun di sana para ulama merinci. Kalau yang dituduh itu orang yang biasa keluar masuk dengan dosa perzinaan, maka tidak mengapa. Berarti ini bukan menuduh, memang nyata. Namun kalau orang yang dikenal dengan orang yang memelihara kehormatannya, dikatakan gadis itu bukan gadis lagi. Orang itu yaitu pezina dan seterusnya. Maka yang seperti ini adalah dituntut bertobat dan tidak diterima syahadat persaksiannya selama-lamanya. Sehingga dia bertobat. Nah, barakallahu fikum. Maka kata Ibnu Katsir rahimahullah, mereka menukilkan atau menceritakan tentang seorang mukmin dengan apa yang tidak mereka perbuat ala sabilil aibi wal tanaqqusi lahum. Dengan cara ini untuk menjatuhkan kredibilitas, mencacat orang tersebut, atau dalam rangka untuk merendahkan orang tersebut. Berbeda kalau seandainya bentuknya adalah tasabut. Orang ini tahu teman dekatnya. Apa benar? Fulan katanya pezina. Oh benar. Nah, maka ini bukan yang dimaksud dalam hal ini. Karena sabil tasabut. Nah, namun dia menceritakan dalam rangka untuk menjatuhkan kredibilitasnya. Menceritakan aib-aib dan merendahkan orang tersebut. Maka yang seperti ini termasuk buhtan, dosa besar, wa itsman mubina, dan juga barakallahu fikum dosa yang sangat nyata. Maka kata Ibnu Katsir rahimahullah, wa min aktsari man yadkhulu fi hadzal wa'id, dan diantara orang yang mayoritasnya masuk dalam ancaman ini adalah al-kafaratu billah wa rasulihi, orang-orang yang kufur terhadap Allah dan Rasulnya. Mereka senang untuk menyakiti kaum muslimin, untuk menuduh kaum muslimin. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di akhir-akhir zaman yang seperti ini, yang semakin dekat dengan hari kiamat, maka hendaknya kita semakin selektif dan berhati-hati di dalam menerima pemberitaan. Karena orang-orang kafir yang mereka memiliki konspirasi untuk memusuhi Islam dan menyimpangkan kaum muslimin dari jalan yang hak, mereka pun menegakkan prinsip adu domba, menukilkan berita-berita dusta dan seterusnya. Sehingga di sini janganlah kita terlalu mempercayai 100% berita surat kabar. Dikatakan oleh Fadilatul Syekh Mukbil rahimahullah bahwasanya aktsarun nasi kadzaban as-sahafiyun, orang yang paling banyak berdusta yakni para wartawan, karena akan mengemas dari sisi kadang membesar-besarkan berita, kadang mengurang-urangi, bahkan membolak memutarbalikkan kenyataan itu supaya laris beritanya. Dan mungkin di antara mereka ada orang yang jujur, namun mayoritasnya adalah demikian perbuatannya. Nah, barakallahu fikum, sehingga janganlah kita terlalu cepat menerima berita yang namanya berita burung sehingga betul-betul nyata. Apakah yang terkait dengan namanya masyarakat atau individual tertentu dan seterusnya. Kemudian kata Syekh atau kata Al-Imam Ibnu Katsir di sini, min aktsari man yadkhulu fi hadzal wa'idil kafaratu billah wa rasulih. Di antara orang yang masuk dalam ancaman ini mayoritasnya adalah orang-orang yang kufur terhadap Allah dan Rasulnya. Summa rafidah, kemudian golongan orang-orang rafidah. Kelompok Syiah. Alladzina yantaqisuna sahabah wa yu'ibunahum, mereka orang-orang yang merendahkan, menghina para sahabat dan mencela mereka, orang-orang rafidah dari kelompok Syiah, yang mereka tercabang menjadi isna asyariyah, yang meyakini adanya 12 imam di antara imam-imam Syiah atau disebut Syiah Imamiyah. Ini semuanya lah cabang dari pemikiran Rafidhah. 6. Kalau sekedar Syiah, Syiah pemikiran pokoknya adalah mereka memandang Ali bin Abi Thalib lebih afdol dari sahabat yang lainnya. Ini kalau berpikir seperti ini, maka ada padanya pemikiran Syiah. Namun belum dikatakan Rafidhah. Adapun Rafidhah, mereka memiliki akidah yang sangat ekstrim, yakni mengkafirkan para sahabat Nabi, bahkan menuduh Aisyah dan Hafsah, bunda kita, kaum mukminin, mereka adalah orang-orang yang berbuat keji. 6. Oleh karena itu para ulama menjatuhkan hukum kekafiran atas mereka orang-orang Rafidhah kalau memang sudah terbebas dari syak, dari penghalang-penghalang untuk dikafirkan. Naam barakallahu fikum. Mereka orang-orang Rafidhah menghalalkan yang namanya kawin mut'ah. 6. Dan seterusnya. Mereka orang-orang Rafidhah yang takisuna sahabah wa yu'ibunahum bima qad barra'ahumullahu binhu. Mereka menyakiti, mencela, menghinakan para sahabat dengan apa-apa yang Allah telah membersihkan diri-diri mereka para sahabat dari tuduhan itu. Wa yasifuna binaqidhi ma akhbarallahu anhum. Orang-orang Rafidhah mensifatkan para sahabat dengan kebalikan apa yang Allah khabarkan tentang kebaikan para sahabat. Di antaranya, fa innallaha qad akhbara annahu radiya 'anil muhajirin wal ansar wa madahahum. Di antaranya Allah telah memberitakan bahwasanya Dia Allah telah meridhai kaum Muhajirin dan Anshar serta memuji mereka. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat At-Taubah ayat 100. Ayat yang ke-100. Kemudian wa haula'il jahala, mereka orang-orang Rafidhah yang bodoh, yasubbunahum wa yanqusunahum. Mereka mencerca para sahabat dan mereka merendahkan para sahabat. Kaum Rafidhah mengkafirkan mayoritas dari kalangan para sahabat kecuali segelintir saja, kurang lebih 7 orang. Di antaranya Ali radhiyallahu anhu, di antaranya Salman al-Farisi karena datang dari negeri Persia, dari negeri Iran. 6. Kemudian Abu Dzar Al-Ghifari, diantaranya yang lainnya. Segelintir sahabat yang tidak dikafirkan. Adapun Abu Bakar dan Umar, serta Utsman, mereka paling gencar memusuhi 3 sahabat yang mulia ini, radhiyallahu anhum. Sehingga mereka adalah kelompok sesat yang sangat berbahaya. Janganlah terkelabui dengan kemajuan, mungkin infrastruktur yang mereka raih, ataupun juga teknologi nuklir yang mereka miliki. Namun yang menjadi pokok kekuatan adalah keimanan seseorang, bukan yang namanya materi. Barakallahu fikum. Maka di sini, fahum fil haqiqah man kusul kulub, kata Ibnul Qayyim, maka hakikatnya mereka orang-orang Rafidhah adalah orang yang hatinya telah terbalik. Yadumunnal mamduhin, mereka mencela para sahabat yang dipuji oleh Allah. Wayamdahunal matmumin, dan justru mereka memuji orang-orang yang direndahkan, yakni imam-imam mereka. 6. Yang mayoritasnya adalah telah terjatuh kepada kekufuran dengan sebab mencerca para sahabat Nabi. Intaha, selesai dari penukilan tafsir Ibnu Katsir dalam ayat surat Al-Ahzab 58. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka diterangkan oleh muallif di sini, amman qadzafa ummul mu'minina Aisyah. Adapun orang yang menuduh ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha ba'da nuzuli bara'atiha minas sama, setelah Allah sucikan diri Aisyah radhiyallahu anha terlepas dari tuduhan perbuatan keji tadi. fahuwa kafirun, maka orang tersebut kafir. Inilah yang menjadi dasar kenapa Syiah Rafidhah atau orang yang mereka berpegang dengan pemahaman Syiah Rafidhah setelah dinasehati, setelah ditegakkan hujjah, bersih dari penghalang-penghalang kekafiran, terpenuhi syarat-syaratnya, maka orang tersebut adalah dikafirkan. Dengan sebab apa? Mukadzibun lil Quran. Sebab dia mendustakan ayat Allah, mendustakan Al-Quran. Maka di sini dengan demikian kita selesai dari membaca apa yang diterangkan oleh beliau Al-Imam Adz-Dzahabi dalam As-Sab'ul Mubiqat, pembatal yang yakni dosa besar yang keenam, menuduh kaum mukminat yang suci melakukan perbuatan zina. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan diberi taufik amalan soleh. Dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan. Wassallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.